enggak boleh taklim duduk di belakang dengan alasan agar santri di depan mendahulukan santri pondok. Ya enggak ya, lomba-lomba dalam perkara kebaikan. Semakin depan semakin afdal. Barakallahu fikum. Kecuali kalau memang dari pihak panitia ada kemaslahatan tersendiri yang dicapai, mohon maaf ya, yang depan para santri, biar mereka fokus belajar lah, pas antum pas di belakangnya para santri. Tapi tahu saya nggak ada begitunya kan ya? Di sini ya apa? Nggak ada kan? Bebas saja. Paling depan lebih afdal. Menunjukkan semangat para santri. Yang tua-tua lah bah sendirian, semoga barokah. Yang muda-muda sendirian Allah musta'an. Bagaimana jika di mall seseorang nggak sengaja memecahkan gelas, misalnya di situ ada tulisan memecah berarti membeli. Kan itu kan orang rugi sudah pecah suruh beli lagi. Apakah horor? Bukan horor. Intinya yang bolor, gitu ya. Intinya yang membuat orang lain mendapatkan para bahaya. Itu namanya itlaf. Antum tidak sengaja, enggak dosa. Tapi karena antum sudah memecahkan, menghancurkan barang orang lain, boman namanya. Harus ganti rugi. Ya udah, ganti ruginya seakan-akan kamu beli. Harga gelasnya 10.000, eh 10.000. Itu bukan barang. Saya tidak sengaja. Iya, kamu enggak dosa karena enggak sengaja. Dosa enggak dosa. Tapi dikarenakan sudah memecahkan barangnya orang lain, harus ganti rugi. Itlaf itu namanya merusak barang orang lain. Harus boman ganti rugi. Apakah orang yang murtad? Apakah orang yang murtad bisa kembali Islam? Ya bisa saja. Ketika Allah memberikan taufik dia kepada dia taubat dengan taubat yang nasuha, bisa. Yang tadi yang muslim, murtad, muslim lagi, bisa. Dengan taufik dan taubat Allah SWT, barakallahu. Dan ada di zaman dahulu kala yang mengalami demikian. Sebelumnya dia muslim, bahkan di eranya sahabat, bahkan ketemu Rasulullah SAW. Murtad, mengaku jadi Nabi. Bayangkan, mengaku jadi Nabi. Kufur ya sih. Tapi kemudian setelah itu insya taubat lagi dan bagus taubat. Ada. Diterima oleh kaum muslimin barakallahu. Tafadhal. Adzan dulu. Al muadzin yuadzin. Apakah tindakan atau sikap seseorang melakukan kredit bisa dikatakan tidak qanaah? Ini dirinci ikhwan. Yang pertama dari sisi kehalalannya. Kalau sistem kreditnya mubah, labas. Apabila memang barang yang ingin dia beli itu termasuk primer bagi dia. Dia memerlukan barang tersebut. Maka bukan namanya qanaah. Tapi itu mengusahakan barang dengan batas kemampuan. Misalnya, dia sangat perlu yang namanya motor. Oh, untuk kesana kemari, untuk maishanya dia, untuk usahanya dia, untuk ngantar anaknya segala macam. Perlu dia satu motor ini. Aku harus kredit. Yang penting halal sistemnya ya, ubah. Faham ya? Labas. Dan dia sanggup untuk membayar cicilan tersebut. Kalau dia nggak sanggup membayarnya, namanya nggak qanaah. Jadi yang pertama kreditnya halal, dia sangat memerlukan barang tersebut dan dia mampu untuk membayarnya. Itu boleh, bukan namanya enggak qanaah. Sesuatu yang didapatkan dengan usaha. Tapi mampu, enggak mampu nyicil, ngeyel, ngotot wae. Hah? Atau barang yang dicari bukan perkara yang sangat penting. Ada kakona, neko-neko. Hidup, ya hidup itu jangan dihiasi dengan hutang-hutang ya. Antum nggak bakal tenang kehidupannya. Apakah meminjam uang itu termasuk meminta-minta? Sama tadi. Yang penting sistem pinjam meminjamnya mubah, enggak ada unsur riba padanya. Yang kedua itu sangat memerlukan uang itu untuk kebutuhan pribadinya antum, dan yang ketiga antum sanggup membayar. Maka pinjam uang kala itu boleh. Enggak termasuk menyalahi qanaah. Tapi kalau pinjam uang mubah sih enggak ada unsur riba padanya. Tapi dia pinjam uang untuk perkara-perkara yang bukan primer, perkara-perkara yang bermewah-mewah. Dia setengah mati bayarnya. Tidak qanaah. Pinjam uang supaya bisa makan sate tiap hari, sate makan yang enak-enak lah pokoknya. Nah, utang-utang dia. Akhirnya setengah mati uangnya, apa setengah mati ngurusi pinjaman uangnya itu tagih sana terus menderita dia dalam kehidupannya enggak qanaah. Dipahami? Bedakan itu semua ya. Barakallahu fikum. Utang itu bukannya mengemis, bukan. Utang itu lain dengan meminta. Apakah diperbolehkan USG dalam pandangan Islam? USG untuk mengetahui apa namanya kondisi janin. USG itu kan macam-macam. Yang pertama fungsinya itu untuk mendeteksi kesehatannya. Janinnya sehat atau nggak sehat, kelainan atau tidak kelainan. Kalau perlu kan, labas. Itu untuk kepentingan medis. Yang kedua, hanya kepengen tahu jenis kelaminnya. Laki atau perempuan. Hah? Gitu ya. Ini biasanya di masa kehamilan tertentu. Ada mungkin usia 7-8 bulan kehamilan. Itu bisa ditengok. PSG, laki atau perempuan. Yang ini gak begitu penting. Mau lama, mau wedok, kayak sepenting anak. Nah, gitu ya. Itu anugerah dari Allah Azza wa Jalla barakallahu. Yang jadi surprise gitu. Sudah tawakal Allah laki alhamdulillah, perempuan juga alhamdulillah gitu ya. Yang penting dia sehat. Barakallahu. Secara boleh-boleh. Sama-sama itu boleh. Dan harus dokter perempuan. Enggak boleh laki-laki. Dan yang dibuka sebatas perut yang dipakai untuk USG. Jangan lebih daripada itu. Barakallahu. Aku pengen murah meriah itu, enggak usah neko-neko ya. Sementing ibu sehat, bayi sehat. Hah? Minimal itu ke bidan. Cek segala macamnya normal, normal. Sudah lanjut. Tawakal murah meriah. Ya Allah, terus lagi normal, sehat-sehat. Aman sudah. Sudah HPL, airan. Murah meriah. Nah gitu ya. Karena sekarang ini kadang melampaui batas. Allahu musta'an. Apa hukumnya membeli kotak mystery box yang harganya tetap tapi isinya nggak diketahui oleh pembeli? Sebentar, antum ini mau beli boxnya atau isi boxnya? Beda loh ya kan? Antum kepengen beli boxnya, tau box ya, kotak. Beli kotaknya atau isi dalam kotaknya? Kalau antum ingin membeli kotaknya, tidak ada masalah. Karena yang aku beli kotak, isinya apa gak mikir. Sama kayak antum beli kambing, bunting. Jangan mikir janinnya, yang penting kambingnya. Paham ya? Tapi kalau yang antum beli isinya, isi dalam kotaknya adalah ya cuy. Harus kamu tahu isinya apa. Kalau gak tahu namanya, gharar. Termasuk perjudian barangkali. Paham ya? Antum tahu dari box ini. Saya juga gak tahu. Tapi dari namanya kelihatan. Misteri box, kotak misteri. Ya, misterinya kadang gak tahu isinya apa. Dirinci, kalau antum membeli boxnya, labas. Tapi kalau membeli isi dalam boxnya lah ya, jus. Termasuk horor. Biasanya isinya apa? Biasanya isinya apa? Ada yang pernah beli? Hah? Soneko-neko ya. Ini kadang orang yang uangnya ini susah naruhnya, tahu di mana ini nggak jelas sih, jadi yang aneh-aneh gitu. Ya. Masih banyak yang memerlukan, antum kasihkan sama yang lebih apa? Ini terlalu mujmal, terlalu mutlak ya. Apakah boleh tukar barang, barter? Ya tergantung barangnya apa. kalau barangnya terkena barang terkena ribawi dan sejenis, ada ketentuannya. Kalau tidak ada ketentuannya, terkena riba. Barter emas dengan emas sejenis kan? Emas dari ribawi sejenis. Apa ketentuannya? Harus sama, sama tuh, dan harus serah terima di tempat. Ketika beda gram, riba fadl. Ketika ada jeda waktu, riba nasi. Dibaham ya? Atau barter garam dengan kurma. Kurma ribawi. Garam ribawi. Beda jenis. Syaratnya harus takabut. Serah di tempat. Atau barter ini dengan jeda waktu penerimaan dan penyerahan. Riba nasi ya? Tergantung barter apa ini? Faham ya? Baik, antum memiliki mangga di pohon. Mangga di pohon ini. Barter dengan yang di bawah. Hukumnya apa? Ada mangganya antum yang di kota-kota ini, yang di karung-karung, yang di keranjang-keranjang. Dipakai barter untuk membeli yang di atas itu. Hukumnya apa? Ayo, ayo. Tali mana? Tali mana? Boleh pergi lali mana? Hah? Lah ya jus, tidak boleh. Ada anggur di pohonnya. Anda punya kismis. Batar kismis sama anggur yang di pohon. Tidak boleh. Anda ada kurma di pohon. Batar sama kurma yang di bawah. Tidak boleh. Namanya apa ini? Namanya muzabana. Tergantung sistemnya kayak apa. Ini babnya terlalu luas. Ada yang boleh, ada yang tidak. Tidak boleh. Dipahami ke? Ayuhannas. Atau punya bawang sikan karung. Barter dengan yang dilakukan bawang yang belum panen itu. Hukumnya apa? Saya jis, hukumnya siapa? Ada yang boleh, ada yang tidak boleh. Tergantung bagaimana sistemnya. Makanya harus diperjelas model barternya apa. Wallahu tabaraka wa ta'ala alam bisawab. Apa benar Ustaz? Banyak kawan banyak fitnah. Ya tergantung, kalau kawan jatuh fatan kabeh banyak fitnahnya. Anda berteman dengan semua orang yang banyak fitnahnya. Tapi kalau kamu berteman dengan orang yang terpilih, bagus. Kan dibahas banyak kemarin ya. Teman yang layak kamu jadikan teman, yang pertama dia orangnya akil, cerdas. Jangan yang goblok, jangan yang idiot. Itu cuma begitu, akil, jangan yang ahmak. Yang kedua, apa kemarin? Yang kedua, yang soleh, jangan yang fasik. Yang ketiga, sunni, jangan yang mubtadi. Yang keempat, yang bagus akhlaknya, jangan yang buruk akhlak. Yang kelima, jangan yang ambisius dunia. Lima poin yang disebutkan oleh para ulama. Akil, orangnya cerdas, nyantol kalau dia bicara, gampang dipahamkan kalau bicara sama dia, jangan yang bikin hati sakit. Ahmad, yang kedua orangnya soleh, bukan yang fasik, orangnya bagus akhlaknya, bukan buruk akhlak, orangnya sunni, bukan mubtadi, bukan ahli fitnah, yang ahli fitnah, dan dia bukan ambisius dunia. Kalau temannya kamu ini mbak, bagus, banyak teman semakin bagus, terutama zaman sekarang ini. Saya akan diperlukan teman-teman yang soleh, kalau temannya kacau kabeh, jangan. Kalau temannya gaduh-gaduh, jangan. Itu akan membuat fitnah dan merusak taraflah. Mohon Ustaz, pertanyaannya global kabeh. Haji rinci jawabannya. Wallahu a'lam bissawab. Apa hukumnya jual beli dengan hanya melihat rekaman videonya? Misal jual beli ikan hias atau burung. Burung. Dikirim, di burungmu. Di audio video, terus lihatin burungnya gitu. Di suara nih, dikasih suara. Ya. Yes. Dan taruh videonya, ya deal. Itu saya jual harga 10 juta. Nah, sebarang burung ya. Hukumnya apa ini? Hukumnya apa ini? Ini bisa dimasukkan dalam kategori jual beli sistem sampling. Namun saja. Contohnya seperti ini. Itu boleh dengan persyaratan. yang ada di situ di yang dibeli. Barang sesuai dengan apa yang tampilkan. Ketika berbeda, antara suaranya berbeda atau jenisnya berbeda, maka pembeli boleh membatalkan. Mana uangku? Ini forumnya kamu. Dipahami? Ikan hias juga begitu. Kalau sesuai dengan spesifikasi yang diminta, barang yang diinginkan, labas. Baraklah itu. Nanti secara pengirimannya, bisa uang dulu, baru barang. Bisa barang, baru uang. Atau dengan cara DP. Barakallahu fikum. Ini terlepas dari pembahasan video makhluk yang bernyawa ya. Babnya lain ya. Ada seorang yang kekurangan dalam dunianya. Dan dia mengeluhnya kepada Allah. Bagus. Itu yang bagus. Kepada Allah Azza wa Jalla. Antum tumpahkan semua kepada Allah ya Allah. Jadi jangan ngomong. Jangan marah kepada Allah. Ya Allah kenapa kok. Engkau jadi aku kok iri terus jadi. Tidak, bukan begitu. Tapi ya Allah, banyak aku rezeki ya Allah. Ya Allah, aku kekurangan dalam ini. Aku mohon kepada Engkau ya Allah. Mohon rezeki kepada Allah, mohon anugerah kepada Allah. Minta semuanya. Sampai tali sendal. Minta semuanya kepada Allah. Ya Allah, aku minta beras. Ya Allah, aku minta tomat. Minta semuanya. Dengan merasa perlu kepada Allah. Dengan merasa butuh kepada Allah. Betul-betul antum merendahkan di hadapan Allah. Ya. Minta semuanya kepada Allah. Allah akan memberikan kepada kamu insyaAllah. Tanda engkau orang yang saleh. Hanya mintanya kepada Allah. Barakallahu. Dibedakannya antara memohon dengan murka. Kalau mengatapi nasib tidak boleh. Hatta kepada Allah. Kenapa aku miskin ya Allah? Tidak boleh ya. Tidak boleh. Kita ambil soalnya. Masalah lelang akan dibahas pada pembahasan berikutnya insyaallah. Bagaimana hukum menyewa kebun buah selama waktu tertentu dan hasil buahnya untuk si penyewa? Tidak apa-apa. Yang dibahas kebunnya bukan buahnya. Bisa kan? Kebunnya. Yang disewakan itu kebunnya. Saya sewakan kebun saya ini, ada kebun anggur, ada kebun apa gitu. Sewa buah, sewanya. Sekian. Setahun, misalkan 10 juta. 5 tahun, 50 juta. Sewa. Sudah selebihnya antum yang mengeluarkan modal untuk merawatnya dan segala macam. Hasilnya itu antum. Tidak ada masalah. Antum sewa ladang, sewa sawah. Sawahnya kamu sewa. Selebihnya kamu garap sendiri untuk padi segala macam. Tidak ada masalah. Yang tidak boleh adalah bukan menyewa tanahnya. Menjual buah yang belum muncul dari pohonnya tadi. Paham tidak? Saya punya ladang bawang. Tidak ada bawangnya. Selama 5 tahun hasilnya sejauh sekian. Adalah Yesus. Namanya Mu'awang. Jadi yang kamu mengatakan, saya sewa ladang bawangmu. Sewa ladang 1 hektar 1 juta selama 2 tahun. Tidak ada masalah. Aku sewa tambakmu. Tidak ada masalah. Kita amin. Dibedakan para kelasikun dalam masalah ini. Apa hukum menunda panen pada jual beli yang ada di perut bumi? Dikarenakan teknis tenaga kerjanya. Kalau itu tertunda sehari dua hari, kata para fuqaha, ada masalah. Karena menyiapkan peralatan segala macam, labas. Kalau tertunda sampai sebulan, dua bulan, ada lagi. Akadnya nanti ketika semuanya siap. Siapkan alatnya, tenaganya, siap panen, baru diakad. Ini bagi pendapat yang rajih yang membolehkan jual beli dalam perut bumi dengan ketentuan siap panen, ada ahli taksirin tadi itu, dan harus dipanen di saat itu juga. Caranya di begitu semua siap didilkan dipanen. Barakallahu fikum. Allah tabaraka wa ta'ala alamus sawab. Cukup? Dari yang lain? Wes. Jangan lupa lagi, yang dibahas kemarin lupa lagi. Bahas ini nih lupa lagi. Selesai kitabnya lupa semua. Wah, jangan. Supaya dimurusah. Semoga bermanfaat dan semoga kita sebagai waspada terkait dengan akad-akad yang diharamkan dalam Islam. Kali ini haram dikarenakan unsur gharar padanya. Naqtadilahu subhanahu wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin.